Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masra ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab limpahan nikmat dan hidayah serta taufiknya kembali sore hari ini atau malam hari ini Allah ta'ala pertemukan kita di majelis yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amal pemberat amal soleh kita kelak di yaumil qiyamah. Semoga Allah ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan dan kita meniatkan thalabul ilm sebagai kewajiban kita untuk raf'ul jahl minna, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dengan sebab tambahnya ilmu, dan raf'ul jahl an ghairih, semoga juga bahkan bisa menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kapan ketika kita punya ilmu kita sampaikan kepada yang lain. Nah, alhamdulillah setidaknya kita ke keluarga kita, nah ke teman kita yang mungkin bisa kita sampaikan ketika mereka tidak tahu, nah bahkan ketika mereka di hadapan kita ada kesalahan, kekeliruan, kita bisa meluruskan dengan sebab ada pada diri kita ilmu. Dan kalau hal ini ada pada diri kita, maka ini keutamaan yang lebih. Karena Rasulullah SAW menyatakan man dalla ala khairin falahu ajruh wa ajru man amila ba'da. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya adalah pahala ditambah pahala orang yang mengamalkannya setelahnya. Sehingga wajar kalau Imam Ahmad menyatakan al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tidak ada yang menandinginya, karena pahalanya itu bisa rangkap, pahalanya bisa double. Ketika mencarinya sudah berpahala, mengamalkannya lebih lagi berpahala, menyampaikan ke yang lain berpahala lagi. Nah, orang lain yang disampaikan mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, kita pun dapat lagi. Nah, sehingga thalabul ilm ini tentunya sebagaimana kesepakatan para ulama, ya ini afdol al-a'mal ba'dal fara'id, afdol a'mal minan nawafil. Seutama-utama amalan setelah kita menunaikan perkara-perkara yang fardu, salat fardu diantaranya, seutama-utama amalan, lebih utama daripada amalan-amalan sunnah. Nah, adalah thalabul ilm. Ikhwan fillah azani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita melanjutkan kajian kita di mana dari kitab Syama'il Muhammadiyah kita membahas tentang khuf Rasul alaihi salatu wassalam. Khufnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kita telah selesaikan membaca hadisnya. Sebagai tambahan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas permasalahan syariat Rasul alaihi salatu wassalam dan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam berkaitan dengan yakni syariat mengusap di atas kedua khuf. Yang mana ini sebagaimana yang telah kita sampaikan ikhwan jazani Allah iyakum, termasuk dari syiarnya Ahlu Sunnah Nah, sehingga sebagian ulama ahli sunnah bahkan memasukkannya termasuk bagian dari bab akidah. Nah, karena meyakini apa yang datang dari si Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam bagian dari syariat, di mana ada kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka menolak syariat mengusap di atas kedua khuf. Nah, di antaranya adalah Syiah Rafidhah, sebagaimana disebutkan di antaranya oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala di kitab Syarhul Mumti', beliau menyatakan warafidatu yukhalifuna al-haqqa fi ma yata'allaqu bi taharatir rijl min wujuhin salasah. Nah, orang-orang Rafidhah menyelisihi kebenaran yang berkaitan dengan membasuh atau bersuci terkait dengan kaki dari tiga sisi penyimpangannya mereka. Al-awwal yang pertama, annahum la yaghsiluna rijl bal yamsahunaha mashan. Pertama, mereka tidak membasuh kaki ketika berwudu, namun mereka mengusap kaki. Nah, patokan mereka adalah ayat wudu, di mana Allah Ta'ala menyatakan dalam ayatnya berkaitan dengan kaifiyah wudu. Nah, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, usaplah kepala kalian. Nah, kemudian setelah itu wa arjulakum. Ahlus sunnah wal jamaah membacanya dengan fathah, arjulakum. Nah, atofnya kepada sebelum wamsahu biru'usikum. Nah, yakni waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wa aydiyakum ilal marafiq, itu juga waghsilu wujuhakum mansub dibaca fathah karena maf'ul bih. Kemudian wa aydiyakum, kedua tangan kalian, ilal marafiq sampai siku. Baru wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kemudian setelah itu wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu ahlus sunnah membacanya wa arjulakum. Adapun Syiah, mereka membacanya wa arjulikum. Atofnya, nah, digandengkannya ke kepala karena biru usi. Nah, maka atofnya wa arjuli gitu, di kasroh. Berarti kaki itu di hukumi seperti kepala, ya ini diusap. Usaplah kepala kalian. Kalau kepala kan kita enggak ngebyur, enggak mencuci, enggak membasuh, tapi kita usap. Cukup membasahi. Beda mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh harus mengalirkan air. Nah, kalau mengusap cukup tangan yang dibasahi, diusapkan. Nah, tangan harus dibasuh, dialirkan air. Nah, tidak cukup kita tangan kita basahi kemudian diusap. Nah, wajah juga demikian. Nah, ketika kepala, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Dan kaifiyahnya disebutkan dalam hadis Naam Utsman bin Affan, dari Naam tumbuhnya rambut di muqaddamil ra's, nah, bagian depan kepala hingga ke tengkuk tempat tumbuhnya rambut, sampai kemudian kembali ke depan dan langsung telinga, karena al-udhun minar ras, telinga itu bagian dari kepala. Nah, kemudian wa arjulakum lal ka'bain, ahlus sunnah membacanya wa arjula, artinya basuhlah, bukan usap, tapi basuhlah sebagaimana tangan, wajah, ilal kabain sampai kedua mata kaki. Nah, orang Syiah membacanya wa arjulikum. Usaplah kedua kaki. Ini penyelisihan Syiah yang pertama. Nah, ikhwan fillah jazakumullah Allah ya. Kata beliau, yang pertama mereka tidak membasuh kaki. Bal yamsahunaha mashan. Namun mereka mengusapnya dengan sekali usap. Yang kedua, anahum la yantahuna bitadhir indal idomin nati fi dhahril qadam. Kakot. Mereka ketika mengusap itu enggak sampai kedua mata kaki. Kalau lah mengusap. Padahal di situ wa arjulakum ilal ka'bain. Kedua kaki kalian hingga mata kaki. Cukup mereka mengusap punggungnya kaki saja. Sudah. Ini sudah menyelisih. Penyelisihan yang kedua. Kalau mereka mau mengamalkan mengusap, mestinya diusap sampai kedua mata kaki juga itu diusap. Nah, hadis ikhwan jazakumullah masyhur sampai ke kita ini hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan asbihul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Rasulullah SAW menyatakan wailul lil aqab binan nar. Celakalah. Nah, tumit-tumit kaki dari neraka yang tidak tersentuh air wudu. Kalau mengusap saja di punggungnya tersentuh atau tidak? Tidak. Nah. Ini penyisihan mereka. Sehingga kesalahan buat mereka ketika membaca wa arjulikum di kasrah mengikut hukum kepala di mana mereka mengusap saja. Ini sudah menyelisihi ayatnya sendiri yakni ilal ka'bain sampai kedua mata kaki. Nyatanya mereka tidak sampai kedua mata kaki. Yang kedua, mereka menyelisihi nas-nas hadis yang sangat banyak tentang kaifiatul wudu. Nah, ikhwan fillah jazakumullah Allah ya. Yang ketiga kata beliau, asalis annahum la yamsahun alal khufain. Mereka tidak mengusap di atas kedua khuf. Ngapain pakai khuf? Wong kaki aja memang diusap. Yang itu. Kaki yang diusap bukan khuf. Inilah mereka, sehingga bahkan mereka mengharamkan mengusap khuf. Ini Syiah mereka. Sampai beliau mengatakan wa yarawna annahu muharram. Mereka berpendapat mengusap khuf itu haram. Ma'al ilmi anna mimman rawal masha 'alal khufain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa indahum imamul a'immah. Nah, bersamaan diketahui bahwasannya orang yang meriwayatkan hadis mengusap di atas kedua khuf itu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di sisi mereka adalah imamul a'immah, imamnya para imam. Yang mereka mengaku-ngaku syiatu Ali. Penolongnya Ali, golongannya Ali. Sementara Ali bin Abi Thalib sendiri meriwayatkan hadis mengusap yakni di atas kedua khuf. Nah, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, lau ad-din bir-ra'i, kalau sekiranya agama ini dengan ra'yu, pendapat akal, lakana asfal qodamain aula bil masfi. Tentunya di bawah kaki, bagian kaki yang bawah itu lebih berhak untuk diusap. Karena yang kotor kan bagian bawah kaki. Kalau agama ini pakai akal. Nah. Namun kata beliau, aku melihat Rasul alaihi salatu wasalam mengusap khuf adalah di atas punggungnya, di atas khuf beliau alaihi salatu wasalam. Nah, law kana dinu bir ra'yi lakana asfal khuf aula bil mashi min a'la. Wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khufi. Dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas punggung khuf beliau. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud, Imam Baihaqi, dan disahihkan di antaranya Al-Hafidz Muhajjar Asqalani, Al-Imam Syekh Albani rahimahullah. Nah, di antara yang menyatakan ya ini khuf adalah syariatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah ayakum, sehingga perkara ini adalah perkara yang penting. Nah, syiar Ahlus Sunnah dan termasuk kita. Nah, ada kesempatan waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu, kondisi-kondisi tertentu mengamalkannya. Nah, ya, antum sudah seumur sampai segini atau sebesar ini belum pernah mengamalkan mengusap khuf, itu perlu dievaluasi. Nah, ikhwan, ya ini pada kesempatan-kesempatan tentu antum kadang sakit, demam, pakai kaos kaki, ya sudah, amalkan, sebat, amalkan. Nah, kadang antum safar, nah, sudah pakai kaos kaki, pakai sepatu, amalkan mengusap khuf. Karena itu nanti masuk hukum khuf. Ya ini, pakai kaos kaki. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Sehingga, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebutkan dalam kitab Al-Mughni, Al-Imam Nukudamah, Imam Ahmad menyatakan laisa fi qalbi minal mashi sayun fihi arba'una hadisan an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma rafa'u ila nabi sallallahu wa ma waqafu. Kata beliau, tidak ada di hatiku sedikit pun iskal, sedikit pun keraguan, sedikit pun kebimbangan tentang mengusap khuf. Fihi arba'una hadisa, tentang mengusap khuf ini ada 40 hadis kita. Nah, dan beliau bicara yang demikian wajar. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Imam Ahmad, nah, yang mengumpulkan hadis-hadis beliau dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, kitab hadis yang paling banyak memuat hadis di zaman itu. Nah, dan sampai sekarang ikhwan fillah jazakumullah iyyakum tidak ada maktabah kecuali maktabah yang ya teranggap maktabah ya, perpustakaan ya, kecuali ada Musnad Imam Ahmad. Kalau maktabah kita belum ada Musnad Imam Ahmad, belum teranggap itu perpustakaan. Baru perpustakaan pribadi ya. Nah, belum perpustakaan, belum ada Musnad Imam Ahmad. Nah. 30 jilid. Sedikit ya. Kumpulan hadis beliau dan mayoritasnya adalah hadis sahih. Mayoritasnya adalah hadis sahih dalam kitab beliau. Beliau menyatakan ada 40 hadis tentang mengusap khuf ini dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hadis itu marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mauquf sampai pada ucapan sahabat. Kita beliau. Dalam kitab Al-Awsat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau menyatakan haddatsani sab'una min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu mas alal khufay. Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, beliau seorang tabi'in, nah, telah menyampaikan hadis kepadaku 70 dari sahabat. Nah, 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua khuf. sehingga secara hadis namanya mutawatir. Nah, hadis yang paling tinggi derajatnya adalah kalau dalam hal hadisnya ini hadis mutawatir, saking banyaknya yang meriwayatkan hadis lebih dari 10 sahabat. Satu sahabat aja hadis kalau sahih harus diterima, apalagi lebih dari 10, namanya mutawatir, menyebar, dikenal oleh banyak dari kalangan para sahabat. Maka sungguh mengherankan semisal Syiah ini, nah mereka menolak tuntunan, nah sunnah Rasul alaihi salatu wasalam mengusap di atas khuf. Nah, ikhwani fillah jazani Allah iyyakum, dan penelisian mereka adalah ghair mu'tabar. Sehingga para ulama tetap menyatakan ijma' para ulama disyariatkannya mengusap di atas kedua khuf. Penyelisihan orang Rafidhah enggak teranggap. Nah, dari kalangan ahli bidah. Ihwan fillah jazani Allah iyyakum. Kemudian tentang tuntunan mengusap di atas kedua khuf. Nah, kita mengetahui dari prinsip-prinsip ahlu sunnah adalah hukumnya sunnah. Nah, dan hadisnya mutawatir. Sebenarnya disebutkan dalam kitab fikih muyasar, amma sunnah faqad tawatarat ahadisus sahihah ala subuti anin nabi s.a.w. Nah, min fi'lihi wa amrihi bidalik wa tarhisihi. Adapun secara sunnah, ya, telah mutawatir hadis-hadis yang sahih, kuatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara perbuatan Rasul alaihi wasallam ataupun perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga pemberian rukhsah oleh beliau alaihi wasallam. Karena mengusap khuf ini babnya adalah bab rukhsah, yang asalnya, hukum asalnya adalah membasuh kedua kaki ketika berwudu. Maka pada kondisi memakai khuf disunahkan bagi kita untuk mengusap khuf, tidak perlu melepas khuf kemudian mencuci kaki, enggak perlu. Sehingga itu rukhsah. Dan ini sangat rukhsah ini dirasa ikhwan kemudahan syariat kita ini. Nah, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Pada misalnya kondisi ya ini dingin. Nah, daerah-daerah dingin luar biasa ini. Ya ini dirasa rukhsah mengusap khuf ini. Karena memakai kaos kaki, memakai khuf, itu aja kadang masih tembus dinginnya. Nah, sehingga ketika diberikan rukhsah keringanan untuk mengusap khuf, tidak perlu mencuci kaki, maka itu adalah terasa sangat ringan. Begitu juga ketika seorang safar. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Begitu juga seorang yang mukim tidak safar, yang nanti secara mudah, secara temponya diberi rukhsah sehari semalam. Nah, dalam keadaan misalnya sakit, demam misalnya, cenderung dia harus karena menggigil, dia harus kondisi menghangatkan badannya. Nah, ya, biasa pakai kaos kaki. Maka nanti ketika dia berwudu tidak perlu membasuh kedua kakinya. Jalani rukhsah keringanan, cukup mengusap di atas khuf, di atas kaos kaki. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Termasuk hadis yang nanti menetapkan yakni mengusap khuf ini adalah hadis Jarir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Mughirah radhiyallahu anhu. Nah, yang membuat takjub para ulama adalah hadis Jarir bin Abdullah. Nah, ya ini hadis Jarir bin Abdullah. Karena ada yang menyatakan begini, taruhlah ada syariat mengusap khuf itu dulu. ketika turun ayat ayatul wudu, nah wamsahu biruusikum wa arju likum wa arjulakum, basuhlah kedua kaki, maka itu mansukh. Mereka mengatakan demikian. Ada yang mengatakan. Jadi mengusafu itu jalan dulu. Nah, ketika kondisinya Rasulullah dan para sahabat lebih sering untuk safar, lebih sering berperangan. Nah, tinggal di kemah-kemah di sahra, padang pasir dan sebagainya. Ketika turun ayatul wudu dalam surah Al-Maidah, maka itu terhapus. Maka ini terbantah dengan hadis Jarir bin Abdullah yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, sampai-sampai nah Imam Al-A'mas dari Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim Al-Bajali, nah rahimahumullah, para tabi'in, mereka mengatakan kanu yu'jibuhum hadal hadis, adalah membuat takjubnya mereka para ulama. Nah, hadis ini, ya ini hadis Jarir bin Abdullah. Kenapa? Li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Ma'idah. Nah, lihat, karena Jarir bin Abdullah yang hadisnya, saya bacakan hadisnya, ra'aitu Rasulullah sallam bala, summa tawaddo'a wa masaha ala khufayh. Aku melihat Rasulullah sallam beliau buang air, kemudian beliau berwudu dan beliau mengusap di atas kedua khufnya. Ini yang melihat siapa? Jarir bin Abdullah. Tahu antum kapan Jarir bin Abdullah itu masuk Islam? Diterangkan oleh beliau. Li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Ma'idah. Karena Jarir bin Abdullah itu masuk Islam setelah surah Al-Ma'idah tentang ayat wudu itu turun. Setelah turunnya ayat wudu, berarti terhapus atau tidak hukum mashal hufain? Tidak. Om Jarir bin Abdullah melihatnya itu setelah turunnya yakni ayat wudu. Jarir bin Abdullah masuk Islam setelah turunnya ayat wudu. Nah, sehingga orang yang beralasan iya dulu ada syariat mengusap kedua khuf, tapi itu sudah mansukh dengan ayat faksilu. Nah, cucilah kaki. Nah, maka terbantahkan dengan hadis ini. Jarir bin Abdullah masuk Islam setelah surah Al-Maidah diturun ayatul wudu. Dan beliau melihat kejadian Rasulullah SAW mengusap khuf itu setelah ayatul wudu turun. Berarti ayat mengusap di atas kedua khuf, nah, sabitun. Nah, ditetapkan kuat, tidak ada pernyataan para ulama mansukh. Nah, sehingga dikatakan di sini waqad ajma'al ulama min ahli sunnah wal jamaah ala masru'iyati fi safar wal hadar li hajatin aw ghairiha. Nah, telah sepakat para ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah tentang disyariatkannya mengusap di atas kedua khuf, baik ketika safar ataupun ketika mukim tinggal di negerinya, baik ada keperluan ataupun tidak ada keperluan. Nah, ya, sekalipun tidak ada keperluan. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Adol, kalau antum pengen punya, nah, zaman sekarang mudah. Nah, saya lihat ada dijual online. Nah, ada yang nawar enggak ada 200 harganya. Uf. Nah, tapi sekiranya kita enggak punya pakai kaos kaki. Nah, ketika kita di rumah sedang mungkin pakai kaos kaki, salah amalkan. Musaf. Rasulullah sallallahu biasa melakukan yang demikian. Nah. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah iyakum, tadi menguatkan tentang bolehnya itu berlaku untuk kaos kaki diterangkan di sini di fikih muyassar wa kadzalika yajuzul mashu ala jawarib, demikian juga boleh mengusap di atas yakni kaos kaki. Nah, Wa ya mayal bisu ala rizli min ghairu jildi kal khiraqi wa nahwiha. Dan itu yang dipakai di kaki bukan bahannya dari kulit tapi dari kain dan semisalnya. Nah, wa huwa ma yusamal an bisurrab. Dan itu yang sekarang dinamai kalau bahasa orang umum itu surrab, kaos kaki. Nah, jawrab. Nah, kaos kaki. Li'annahuma kalkhuf fi hajatir rijli ilaihima. Karena yang itu hukumnya seperti khuf. Nah, sama dengan dihukumin khuf. Dan ini sepakatan para ulama. Termasuk Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab beliau. Nah, adalah berlaku. Termasuk ya sepatu yang terbuat dari bahannya tidak mesti kulit, kain sekalipun ataupun plastik sekalipun. Nah, yang itu terpenuhi syarat-syaratnya sebagai khuf, maka masuk padanya hukum khuf. Boleh ketika dia berwudu mengusapnya ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita kaji tentang syarat-syaratnya. Nah, syarat yaitu kapan boleh mengusap khuf. Pertama syaratnya adalah labsuhuma ala toharah. Ketika memakai khuf itu kondisi sedang suci. Nah, untuk bisa nanti mengusap di atas khuf atau di atas kaos kaki, nah, atau sepatu yang sampai menutupi mata kaki, itu ketika kita memakainya kita suci. Berarti sudah ambil air wudu dulu sebelumnya. Tidak batal. Nah, itu pakai pertamanya. Nah, berdasarkan hadis Mughirah radhiyallahu anhu, kuntu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa ahwaitu li anza li unzi'a khufayh. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, maka aku ingin untuk melepas kedua khufnya Rasul alaihi wasallam. Ini adalah bagaimana sahabat perhatian dengan Rasul alaihi wasallam berkhidmat. Nah, berkhidmat sampai ketika Rasulullah sallam hendak berwudu, para sahabat ini berarti beliau mau melepas kedua khufnya sehingga Mughirah ingin membantu melepasnya. Nah, tapi apa jawab kata Rasulullah saat itu? Da'huma, biarkan keduanya. Biarkan, enggak usah kamu lepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku memakainya dalam keadaan kedua kaki saya suci. Artinya beliau tidak batal wudunya ketika memakai khuf itu. Famasaha alaihima. Maka beliau pun berwudu sebagaimana wudu biasa, namun ketika giliran membasuh kaki, beliau tidak membasuhnya. Khufnya tetap beliau pakai. Beliau usap di atas kedua khufnya. Nah, beliau usap di atas kedua khufnya. Nah, contoh, kondisi ketika kita di pesawat. Nah, ikhwani fillah jazakumullah ya ibu. Salat. Nah, atau bahkan ketika kita enggak salat, cukup berwudu. Karena kita batal. Nah, berwudu. Kita masih sempat untuk di, ya ini, toiletnya untuk memakai air. Nah, dari membasuh wajah, masuk tangan dan sebagainya. Kecenderungan kita kan pakai sepatu. Nah, pakai sepatu, pakai kaos kaki, kelas. Kalau kita tadi memakainya sepatu kita atau ya ini kaos kaki kita itu kita pakai dalam keadaan suci, amalkan. Diusap. Kalau kita melepas kaki kan susah. Nah, diusap. Melepas sepatu kemudian mencuci kaki kita. Nah, ini adalah termasuk kemudahan, rukhsah dari syariat, dan ini adalah bagian dari sunnah. Kita ahlu sunnah adalah cinta untuk mengamalkan sunnah. Itu syarat pertama, memakainya dalam keadaan suci. Kalau kita ingin mengamalkan, ya kayak tadi batal, ya sudah wudu dulu. Wudu dulu dengan lengkap membasuh kaki baru pakai kaos kaki atau khuf. Nanti silakan antum cukup mengusap. Nah, bihaja ghairu haja, antum yang kerja di kantor, wah masuk waktu sholat, nah udah wudu. Nah, ketika berwudu ya ini kaos kaki atau sepatu, nggak usah dilepas, diusap di atas. Nah, nanti sholat pakai kaos kaki. Kalau memang dilepas pas sholat, ya berarti sudah waktu untuk khuf itu gugur lagi. Nah, tapi kita sudah mengamalkan mengusap di atas mata, di atas kaos kaki kita, mengamalkan sunnah. Nah, sangat ya ini peluang kapan kita melaksanakan. Sampai beliau tegaskan di sini, bil hajah aw ghairi, baik ada kebutuhan ataupun tidak. Nah, ikhwan fillah jazakumullah ya. Baik. Yang kedua syaratnya, satruhuma lima halil fard. Khuf itu atau kaos kaki atau bahkan sepatu itu menutupi nah anggota yang memang wajib untuk dibasuh. Berarti sampai mata kaki tertutup semuanya. Kalau jenis sandal sepatu atau sandal atau sepatu gunung sebagian terbuka, berarti itu tidak terpenuhi syarat. Walaupun mata kakinya tertutup. Jadi harus menutup semuanya. Ya. Ada kaos kaki pendek, mata kakinya kelihatan, itu belum terpenuhi. Mengusap khuf. Nah, karena mata kakinya masih terlihat. Jadi syaratnya perhatikan, menutupi anggota yang mahalul fard, anggota yang wajib dibasuh ketika berwudu itu. Ya ini dari ujung kaki, punggungnya, sisi kanan kiri kaki sampai mata kaki itu tertutup. Itulah baru dikatakan secara nah yang dipakai masuk pada hukum khuf. Nah, ini syarat yang kedua. Nah, syarat yang berikutnya adalah sucinya, ya ini kedua khuf. Dalam keadaan artinya tidak ada najis, tidak menempel padanya najis. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah pelaksanaan mengusap khuf itu di tempo yang dituntunkan, yaitu bagi orang yang safar itu adalah salasa ayam walayalihinna, 3 hari 3 malam, itu bagi orang yang safar. Kemudian bagi orang yang mukim, yaum walailah, 1 hari 1 malam, 24 jam. Nah, itu ukurannya. Hanya saja berbeda pendapat para ulama. Ukuran sehari semalam, misalnya mukim 24 jam berarti, itu dihitung memulai ketika memulai memakai khuf ataukah memulai mengusap. Satu contoh kan gini, antum memakai khuf atau kaos kaki jam 8 atau jam 7 mau masuk kantor. Baik. Tapi antum mengamalkan khuf itu mau sholat duhur, mengamalkan mengusapnya, itu yang dihitung waktu memakai ataukah mengusap. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena di sini hukum ya ini mengusapnya, mudah mengusapnya, saya lebih memilih pendapat yang kedua, yaitu dihitungnya adalah memulai mengusap pertama kali. Jadi kalau dia mengusapnya sebelum duhur, misalnya jam 12, berarti berakhirnya tempo mengusap ini besok jam 12 lagi. Kalau sehari semalam. Nah, kalau menurut pendapat yang pertama, ketika mulai berarti jam 7 tadi ketika dia mulai pakai. Ini. Nah, karena ini ada tempo mengusapnya, maka pendapat yang wallahu alam yang nampak kuat adalah ya ini awal mengusapnya. Itulah dihitung sehari semalam bagi orang yang mukim, 3 hari 3 malam bagi orang yang safar. Kemudian terakhir pembahasan secara ringkas adalah pembatalnya. Yang membatalkan mengusap khuf, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, yakni hal yang membatalkan toharoh kita yang mengharuskan kita mandi. Nah, kapan toharoh kita harus mandi, berarti itu mengusap khuf. Kenapa? Karena mandi itu hukumnya harus terkena seluruh badan kita. Nah, yang diperkenankan untuk musafuf itu hadas kecil. Artinya ketika wudu. Nah, kalau mandi musafuf kakinya enggak kena air gimana caranya ya? Nah, jadi berlakunya untuk membasuh kaki ketika berwudu. Nah, kemudian yang membatalkan yang kedua adalah ketika terbuka. Tadi syarat yang kedua tadi tidak terpenuhi. Yaitu terbuka anggota kaki yang mestinya itu ditutup. Nah, kemudian yang ketiga ketika dilepas. Kapan itu dilepas? Berarti mengusapnya sudah batal. Nah, gak bisa kemudian kamu pakai lagi berlaku. Masih hitungan sehari semalam. Enggak. Berarti nanti ketika kamu pakai dalam keadaan suci, mengusap lagi, itulah awal hitungan mudahnya, temponya. Nah, kemudian kapan selesai tempo, maka itulah selesai pula batal mengusapnya. Gak boleh 2 hari 2 malam ketika antum mukim misalnya. Ya sehari semalam. Terus kalau sudah selesai temponya, kamu berwudu, ya kamu buka. Buka, berwudu sebagaimana biasa, harus dicuci kakinya. Kalau mau pakai lagi, pakai. Nah, kapan lagi mengusap, dihitung berarti itu setat. Ya ini 24 jam. Bisa tergambar ya? Insya Allah. Semoga bisa difahami. Kita mencukupkan. Semoga ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.